السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى telah memberi karunia yang besar kepada kita dan kepada keumuman kaum muslimin di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan, telah mensyariatkan kepada mereka berbagai ragam ibadah, penyembahan, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, raghaba wa rahaba, dalam keadaan mereka berharap penuh cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap pahala darinya, penuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ni'matul Islam, ni'matul iman. Dan pada hari ini, bersama dengan pemerintah kita, sesuai dengan keputusan dan ketetapan mereka, maka kita berhari raya, merayakan salah satu hari besar Islam, As-Sawm Yawma Tasumun Wal-Fitru Yawma Tufturun Wal-Adha Yawma Tudahun. Berpuasa adalah pada hari kalian semua berpuasa. Berhari Raya Idul Fitri pada hari kalian semua berhari Raya Idul Fitri. Dan berhari Raya Idul Adha, Idul Kurban, pada saat kalian semua merayakannya. Nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, yang sebagian kaum muslimin tidak mendapatkannya di hari ini, yaitu nikmat menyelenggarakan salat Id di musalla di tanah lapang. Salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sunnatun maqsudah, sunnah yang dituju oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada saat Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salatun fi masjidi hadha ta'dilu alf salatin fi ghairihi illa al-masjid al-haram. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, memiliki keutamaan sebanding 1000 kali lipat salat, 1000 salat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Bersama dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam bersama sahabat keluar meninggalkan Masjid Nabawi menuju musalla, menuju tanah lapang untuk melaksanakan salat Id di musalla. Ini menunjukkan bahwa sunnah ini, yaitu melaksanakan salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha di musalla, di tanah lapang, bukan di masjid, adalah merupakan sunnah maksudah, sunnah yang memang dituju oleh Nabi Alaihissalam, sunnah yang memang dimaksudkan oleh Nabi Alaihissalam. Maka sunnah Nabi Alaihissalam tentunya memiliki keutamaan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Nikmat yang lainnya. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kaum muslimin di hari ini dan akan berlanjut di hari-hari tasyriq, yaitu penyelenggaraan penyembelian hewan kurban, udhiyah, fahani'an liman waffaqahullahu lihadihi sunnah, selamat bagi mereka yang telah diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapat kelonggaran dan taufik dari Allah untuk menyembeli hewan kurban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima hewan-hewan kurban itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya di sisinya. Oleh karena itu, nasihat yang terpenting bagi mereka yang telah meniatkan untuk menyembelih hewan kurban, agar mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berniat untuk menyembelih hewan kurban lillahi ta'ala, karena Allah, bukan dalam rangka untuk membanggakan diri, bukan dalam rangka untuk dipuji, la riya'an wa la sum'ah, bukan untuk dilihat dan didengar, untuk kemudian disanjung. La, semata-mata lillahi ta'ala, karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj mengingatkan hamba-hambanya agar mengikhlaskan niat dalam menyembelih hewan kurban. Begitu pula dalam seluruh ibadah-ibadah yang kita laksanakan. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha. Sesungguhnya tidak akan mencapai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan sampai kepada Allah darah-darah hewan kurban itu, tidak pula daging-dagingnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Fattakullah, ya ibadallah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan nabinya alaihi salatu wassalam, yang juga merupakan perintah dari seluruh kaum mukminin, salatlah hanya kepada Rabbmu dan menyembelih hanya untuk Rabbmu. Begitu pula di antara syarat diterimanya amalan, amalan ibadah apapun, yaitu ibadah itu dibangun di atas ilmu, di atas nur, cahaya, ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mutaba'atul sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Penyembelian dengan kurban merupakan ibadah yang agung yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli millah, pada setiap umat. Oleh karena itu, wajib mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajib mengikuti tuntunan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walikullin ja'alna minkum syirata wa minhaja. Masing-masing umat telah diberi syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tata cara beribadah masing-masing. Ibadah kurban telah disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap millah. Walikullin ja'alna mansaka. Masing-masing umat, millah, telah kami syariatkan bagi mereka penyembelian hewan kurban. Lihat kurismallah, agar mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bertakbir, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Liyadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Atas rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan berupa bahimatul an'am. Maka tidak ada hewan kurban kecuali dari tiga jenis hewan yang disebutkan pada ayat ini. Bahimatul an'am, apakah dari unta, sapi, ataukah ghanam, syah, yaitu dha'an, domba, ataukah ma'iz, kambing biasa. Dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib dipenuhi jika ingin sembelian hewan kurban itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah ujian yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa beliau yang digelari sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi, telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan bahwa dia adalah Khalilur Rahman, adalah kekasih Allah yang tertinggi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Khalilur Rahman, sebagai kekasih Allah yang tertinggi. Pada saat Nabi Ibrahim begitu cintanya kepada putranya Ismail alaihi salatu wassalam ketika menginjak remaja, ketika hatinya Ibrahim begitu melekat pada putranya yang dicintainya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji keimanannya. Apakah cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada anaknya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu melalui mimpi, karena mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu. Diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Bisa kita bayangkan betapa beratnya ujian tersebut. Akan tetapi beliau adalah Khalilullah alaihi salatu wassalam. Maka dia memberitakan kepada putranya Ismail alaihi salatu wassalam, dan dengan jawaban yang menunjukkan keimanan dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan penuh kesabaran menyambut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. maka keduanya berangkat untuk melaksanakan syariat itu, perintah itu. Falamma tallahu lil jabin, ketika Ibrahim alaihissalam telah membaringkan putranya, ditelungkupkan wajahnya di bawah dengan tujuan ketika dia menyembelihnya dia tidak melihat wajahnya agar semakin mantap menyembelihnya. Falamma tallahu lil jabin, falamma aslama wa tallahu lil jabin, keduanya sudah pasrah berserah diri kepada Allah. Wa tallahu lil jabin, dan telah membaringkan menelungkupkan di atas wajahnya. Wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzi al-muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala ternyata memanggil, wahai Ibrahim, sungguh kamu telah melaksanakan perintah yang kamu lihat dalam mimpimu. Telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahul bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Sesungguhnya al-maqsud, tujuan dari perintah itu hanyalah ujian. Ujian yang besar bagi Ibrahim untuk menguji kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali maksud dari perintah itu untuk benar-benar menyembelih Ismail. Tidak ada sama sekali maksud dan tujuan dari syariat ini untuk menyiksa dan mengadab. Semuanya untuk maslahat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam telah melaksanakan perintah itu dan benar-benar akan menyelenggarakannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghentikannya. Wa fadainahu bidhbhin azim, dan kami ganti dengan penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala ganti dengan perintah menyembelih seekor kabus, domba besar sebagai gantinya. Itulah penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kalau Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kesempurnaan imannya diperintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau benar-benar akan melaksanakannya, maka seharusnya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang memiliki kelonggaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pula ujian dengan syariat penyembelihan hewan kurban, antara cinta kepada Allah untuk kemudian menyembelih hewan kurban ataukah lebih mencintai hartanya untuk kemudian menahan untuk tidak menyembelih hewan kurban. Meskipun terdapat khilaf antara ulama apakah hukumnya wajib ataukah sunnah, akan tetapi ini adalah syariat yang agung yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbagai keutamaan-keutamaan yang sering disampaikan oleh sebagian orang, ketahuilah bahwa hadis-hadis yang datang menerangkan tentang keutamaan hewan kurban, maka hadis-hadis itu semuanya dhaif. Tingkatannya dhaifun jiddan, sangat lemah, tidak satu pun di antara hadis itu yang bisa dipegang, yang bisa dijadikan hujjah. Apa yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa dia akan mengendarai hewan kurbannya di akhirat nanti dan yang semacamnya, maka semua itu la aslalahu, tidak ada sumber riwayatnya, tidak ada satu hadis pun yang benar riwayatnya dari Nabi alaihissalatu wassalam menerangkan tentang keutamaan hewan kurban. Akan tetapi ini adalah syariat yang agung dan merupakan syiar di hari-hari ini. Terakhir, sebagai bimbingan agar pelaksanaan penyembelian hewan kurban kita sah menurut syariat Allah Subhanahu wa taala dan lebih sempurna dalam hal pahala, maka kami akan menyampaikan hal-hal yang penting kita ketahui terkait dengan penyembelian hewan kurban. Ketahuilah bahwa dalam penyembelian hewan kurban diwajibkan bagi orang yang akan menyembelih untuk membaca basmalah. Bismillah. Tidak sah sembelian seseorang tanpa membaca basmalah. Bahkan sebagian ahli ilm, termasuk Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, Syekhuna Al-Zaimin dan yang lainnya, rahimahullah rahimal jami', telah menegaskan sekalipun lupa atau dalam keadaan tidak tahu hukum menyembelih dalam keadaan tidak membaca bismillah, maka sembelian itu menjadi bangkai yang haram untuk dimakan. Oleh karena itu jangan sampai lupa membaca bismillah. Adapun yang setelahnya, maka itu hukumnya hanya mustahab. Fakulu minna dzikrasmullah alaih, makanlah oleh kalian dari hewan-hewan yang telah disembelih dengan membaca basmalah. Wa la ta'kulu mimma lam yudzkarismullah alaihi wa innahu lafisq. Jangan kalian makan sembelian yang tidak dibacakan bismillah atasnya, dan sesungguhnya itu adalah kefasikan. Kemudian disunnahkan diikuti dengan bacaan Allahu Akbar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menyembelih hewan kurbannya dengan membaca bismillah wallahu akbar. Jika menguasai dan memungkinkan membaca setelahnya, jika dia menyembelih sendiri hewan kurbannya dan itu afdal, jika dia sendiri dia mengatakan Allahumma taqabbal minni wa ali baiti, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allah, terimalah hewan kurbanku dariku dan dari keluargaku. Jika dia mewakili orang lain, maka dia menyebutkan nama orang tersebut pemiliknya. Allahumma taqabbal min fulan, ataukah min fulanah kalau dia wanita. Wa ali baitih, terimalah dari fulan atau dari fulanah, menyebutkan nama pemilik hewannya dan dari keluarganya. Dan jika bersekutu menyembelih satu ekor sapi dan ingin melaksanakan sunnah ini, Allahumma taqabbal min fulan dan seterusnya, ya Allah terimalah dari fulan dan keluarganya, maka dia menyebutkan satu persatu nama pemiliknya dan mengikutkan setelahnya keluarganya. Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baiti, dan seterusnya sampai 7 orang disebutkan olehnya. Hendaknya diperhatikan, di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menyiapkan pisau atau parang yang hendak digunakan untuk menyembelih, hendaknya ditajamkan setajam mungkin. Sebagian ulama mengatakan ini wajib dan sebagian ulama mengatakan ini mustahab sebagai bagian dari ihsan kepada makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, menetapkan berbuat ihsan kepada seluruh makhluk. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, jika kalian menyembeli maka perbaguslah cara menyembelihnya. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, hendaklah salah seorang dari kalian mengasah terlebih dahulu pisaunya dan hendaklah dia menyenangkan hewan sembeliannya. Ketika mengasah pisau, maka jangan diperlihatkan kepada hewan yang akan disembeli. Jauhkan hewan itu, jangan sampai dia melihatnya. Telah terjadi ketika Nabi AS melewati seseorang, pada hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya, dia melewati seseorang yang hendak menyembelih hewannya dan dia telah meletakkan kakinya di atas lehernya, kemudian dia mengasah pisaunya di depan hewan itu. Subhanallah, hewan itu melirik ke pisaunya yang sedang diasah. Nabi AS melihat orang itu. Kata Nabi AS, afala qabla hadha, tidakkah kamu mengasahnya sebelum ini? Aturidu antumitaha mautatain, apakah kamu ingin membunuhnya dua kali? Belum disembelih sudah mati dulu. La ilaha illallah. Begitu pula ketika menyembelih hewan kurban, maka hewan kurban yang lainnya dijauhkan. Jangan sampai hewan-hewan yang lainnya yang menunggu giliran melihat teman-temannya disembelih yang membuat dia sakit dan takut. Kemudian jika memang dia haus, maka sebelum disembelih diminumkan. Adapun jika sudah diminumkan sebelumnya, maka tidak perlu. Dan di antara sunnah penyembelian adalah menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Yang akan kita sembelih adalah sapi atau kambing. Sunnahnya adalah dzabh, yaitu menyembelih dengan cara dibaringkan. Dan yang disembelih adalah bagian atas lehernya yang berbatasan dengan kepalanya. Berbeda dengan sunnah nahar. An-nahar yang disunnahkan untuk penyembelian unta, yang disembelih dengan cara berdiri dihadapkan ke kiblat, kepalanya menghadap ke kiblat, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Muwatta Imam Malik dengan sanad yang sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyembelih hewan kurban hadinya dengan tangannya sendiri, disusun bersaf menghadap ke kiblat, kemudian disembelih sendiri. Tata cara an-nahar, yaitu penyembelian unta dengan cara berdiri, diikat kaki depan yang sebelah kiri, kemudian orang mendatangi dari depan memegang pisau dengan tangan kanannya, kemudian menusuk di bagian nahar. Bagian nahar adalah ini, yaitu perbatasan antara dada dengan pangkal leher. Di situ ditusuk, kemudian ditarik, disembelih, sehingga memotong dua urat besar di lehernya dan memotong saluran nafas dan saluran makanan yang ada di situ, sehingga hewan itu akan jatuh. Adapun sapi dan kambing, maka sunnahnya adalah dzabh, yaitu dibaringkan. Kemudian yang disembelih adalah bagian yang berbatasan dengan kepala, yaitu bagian ini, maka dibaringkan. Keumuman orang menyembelih dengan tangan kanannya, maka dibaringkan di atas lambung kirinya, hadapkan ke kiblat, kakinya di arah kiblat agar menghadap ke kiblat, sehingga orang yang menyembelih pun menghadapnya ke kiblat. Kemudian memegang kepalanya, kemudian mendongakkan untuk membuka agar terangkat bagian yang akan disembelih, kemudian diinjak lehernya, kemudian disembelih sekuat tarikan yang mampu dilakukan sehingga cepat selesai. Dan merupakan syarat harus terpotong dua pembuluh besar, pembuluh darah yang besar yang ada di lehernya, dan sempurnanya saluran nafas dan saluran makanannya juga ikut dipotong. Jika memungkinkan, biarkan kaki-kakinya terlepas tanpa diikat, sehingga merontok sejadi-jadinya. Hal itu bagian makna yang diperintahkan oleh Nabi Rasulullah dalam hadis wal yurih wal yuhidda hadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, makna hendaklah dia menyenangkan sembelihannya. Di antara maknanya adalah membiarkan kaki sembelian itu meronta dan tidak diikat. Akan tetapi jika hal ini tidak memungkinkan, karena khawatir sapi itu melarikan diri dan akan merepotkan, maka diikat. Akan tetapi diusahakan setelah disembelih secepatnya dilepas agar meronta sejadi-jadinya. Karena di antara tujuannya, semakin meronta hewan itu, maka akan semakin memompa keluar darahnya keluar dari tubuhnya, sehingga semakin menghabiskan darah dan sedikit yang tersisa dalam tubuh. Hal itu menjadikan dagingnya semakin lezat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Setelah itu biarkan sampai hewan itu benar-benar mati, dipastikan benar-benar mati, untuk kemudian dikerjakan dan disunnahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib bagi pemilih hewan kurban untuk segera mengambil dan ambil bagian yang cepat masak, yaitu ambil hatinya, untuk segera berbuka dengannya. Ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ambil sebagian dari daging itu untuk dia bersama keluarganya. Dan sebagiannya disedekahkan. Dan tidak mengapa sebagiannya dihadiahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah dari hewan kurban itu dan berilah makan kepada fakir miskin. Fakulu minha wa at'imul qani al mu'tar. Makanlah darinya dan bersedekahlah kepada fakir miskin, baik yang tidak meminta maupun yang meminta bagiannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar bisa menyelenggarakan penyembelian hewan kurban di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahul muwaffiq, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.